بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap risalah 200 soal al-jawab terkait dengan al-aqidah yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Allamah Al-Syekh Al-Allamah Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita telah masuk kepada syurut La ilaha illallah. Tentunya harapan kita di saat kita menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan di dalam hidup yang banyaknya menyentuh terkait dengan keyakinan kita, akidah kita, dan sekaligus memberitahukan kepada kita, kita butuh kekuatan, butuh kekokohan dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan di dalam hidup tersebut. Disinilah letaknya nilai besar kita belajar akidah dan tauhid, agar kita bisa memposisikan diri di saat ujian menyenangkan turun atau di saat ujian yang memudaratkan kita diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan akidah dan tauhid, kita akan menjadi orang yang terpandai bersyukur di saat kenikmatan diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, dan menjadi orang yang pandai bersabar di saat cobaan musibah turun. Ma'asyira tullabal ilm, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla buah-buah terkait dengan akidah di muka bumi ini dipermudah kita untuk memetiknya, dan Allah Azza wa Jalla menjadikan sebagai bekal untuk menghadapnya. Kita akan bertemu dengan nas-nas bagaimana kedudukan akidah dan tauhid membawa atau menjadi bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, soal yang ke-24. Hakadha 23. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ma dalil ishtiratil qubuli min al-kitab was-sunnah. Apa dalil syarat la ilaha illallah itu adalah qabul? Qabul artinya sikap pada diri kita, penerimaan. Siap menerima konsekuensi apa yang terdapat di dalam kalimat la ilaha illallah. Baik konsekuensi terkait dengan amalan lahiriah kita atau berkonsekuensi dengan amalan batiniah kita. Apa dalilnya dari Al-Kitab dan dari As-Sunnah? Qala rahimahullah, jawab. Qala Allah Ta'ala fi sya'ni man lam yaqbalha. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang kondisi orang yang tidak mau menerimanya, menerima konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kita semuanya sudah memahami apa yang didapatkan oleh generasi pertama umat ini, barakallahu fikum, dari kemenangan demi kemenangan di dalam hidup. Baik kemenangan di saat dia menundukkan lawan pada diri-diri mereka dari hawa nafsu, ataupun lawan yang datang dari luar mereka, syayatin dan bala tentara syaitan. Mereka menjadi orang yang merdeka, bahkan membawa kemenangan itu sepanjang mereka Allah berikan petunjuk sampai akhir hayat mereka. Bahkan di antara atau mereka itu telah mendapatkan kemenangan di akhirat kelak dengan Allah Azza wa Jalla menyebutkan Allah ridha kepada mereka, dan Allah persiapkan buat mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu adalah gambaran sebuah kemenangan di dunia dan juga kemenangan di akhirat. Kalau kita mengkaji lebih dalam lagi sejarah hidup mereka, kita akan menemukan ternyata hidup mereka itu penuh dengan warna-warni ujian dan cobaan. Kekuatan yang mereka miliki telah mereka dapatkan dari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali dibimbingkan oleh beliau adalah penanaman dasar hidup yang ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Di saat mereka mampu untuk mewujudkannya di dalam hidup mereka, konsekuensi dan menerima segala apa yang itu merupakan konsekuensinya, kemenangan itu pun datang. Kenapa? Karena sudah punya modal kekuatan, modal kemenangan di dalam hidup, barakallahu fikum. Oleh karena itu kita mendengar, apa sih akibat malapetaka dan akhir dari mereka-mereka yang tidak mau menyambut dan menerimanya? Allah Azza wa Jalla berfirman, Uhsyurul ladhina zalamu wa azwajahu wa azwajuhu wa ma kanu ya'budun ila qawlihi innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yakuluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Kata Allah Azza wa Jalla, bangkitkanlah mereka-mereka yang telah berbuat zalim, dan pasangan-pasangan mereka terhadap dan wa ma kanu ya'budun, dan apa yang mereka telah sembah. Sesungguhnya mereka di dunia, di saat dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, apa tanggapan mereka? Yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Dan bahkan mereka mengatakan, bagaimana kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena seorang penyair lagi gila. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Sebuah sikap orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla yang kita tidak boleh menirunya, barakallahu fikum. Apa itu? Yaitu istikbar, angkuh dan sombong untuk menerima risalah Allah Azza wa Jalla. Sombong untuk kemudian menerima petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhlak orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak boleh ada pada diri seorang muslim dan seorang mukmin mukminah, apalagi kalau dia adalah talibul haq, pencari barakallahu fikum kebenaran. Apakah dia seorang talibul ilm atau dia sebagai seorang mudarris mudarrisa, atau dia sebagai al-ab dan al-um, sebagai abi dan bapa, sebagai ab dan al-um, maka tidak boleh ada pada dirinya sikap al-kibar. Karena ini akhlak turun-temurun orang-orang kafir kepada orang-orang kafir kepada orang-orang kafir ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, orang yang talibun lil haqqi, mencari kebenaran, rijalan wa nisa'a, baik dia penuntut ilmu atau dia sebagai ab atau sebagai atau dia sebagai da'i ilallah atau mudarris dan mudarrisa, muallim wal muallima, murabbi wal murabbiyah, barakallahu fikum, dia tidak akan berakhlak seperti akhlaknya orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, menyombongkan diri di hadapan al-huda, yaitu petunjuk, menyombongkan diri di hadapan ahlul huda, orang yang membawa petunjuk. Barakallahu fikum, ini akhlaknya syaitan, iblis la'natullah alaih, dan bala tentaranya. Kita harus barakallahu fikum bertawadu, merendah diri di hadapan al-haq dan ahlul haqqi. Kedua, setelah menampakkan sebuah sikap keangkuhan dan kesombongan, maka tidak ada yang terlahir dari sikap kesombongan itu kecuali penolakan. Menolak. Barakallahu fikum, siapapun, apapun yang dibawa, bagaimanapun dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, kalau seseorang itu punya jiwa kibir, maka barakallahu fikum tidak akan mau menerima. Sehingga berdusta kalau seseorang mengatakan ana akan taubat, kalau dia taubat, dia ini, itu bohong. Kadzib barakallahu fikum. Kalau ada pada diri seseorang itu penyakit al-kibr, yaitu kesombongan, siapapun, walaupun mungkin yang diikuti itu rujuk, kalau dia punya sifat al-kibr, tidak akan rujuk barakallahu fikum kepada al-haq. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, kalaupun tarulah yang diikutinya itu taba dari kesalahannya dan kekeliruannya, kalau dia itu memiliki sifat al-kibr, yang taba itu akan dicela dan dicercanya dan dihinakannya. Walaupun kemarin dia bela, dia sanjung, dia puji, dia eluk-elukan, dia angkat, barakallahu fikum, dia jadikan nomor satu, dia jadikan orang yang hebat, ketika Allah Azza wa Jalla memberikan huda petunjuk kepada orang yang diangkat dan disanjungnya itu, kalau dia punya sifat kibir, jangan berharap dia akan mau barakallahu fikum bertaubat kembali. Bahkan akan diserang balik. Ya, kepalanya tadi akan diserang balik karena dia bertaubat barakallahu fikum. Ini sikap kesombongan akan melahirkan adalah adamul qabul, tidak mau menerima dari siapapun juga. Barakallahu fikum. Lalu dia akan menerima pertama dari orang yang semisal dengan dia. Dia mau menerima orang yang semisal dengan dia, serupa dengan dia, barakallahu fikum, atau seruh dengan dia. Dia akan mau menerima, rahimani wa rahimakumullah. Karena tidak akan ada sifat al-kibr itu berjalan dengan orang yang punya sifat tawadu, tidak akan pernah bertemu. dan tidak pernah akan sejalan barakallahu fikum, mesti akan bertolak belakang 180 derajat. Maka ingat, di saat Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al arwahu junudun mujannadah wama ta'ata wama i'talafa wainah wama ta'arafa minha i'talaf wama tanakara minha ikhtalaf, ruh itu bagikan sebuah pasukan, dia akan sejalan, dia akan saling bela membela, saling bahu membahu kalau serupa, kalau dia sama. Barakallahu fikum. Tetapi kalau dia tidak akan sama, mesti akan terjadi gesekan, tidak pernah akan bertemu. Oleh karena itu kita berharap upaya kita terus belajar mengkaji ilmu agama, ya, kita mengajak istri kita, anak-anak kita, semoga ini sebagai sebuah taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk mempertemukan ruh kita, ruh istri dan anak kita dengan ruh orang-orang soleh di masa yang silam. Itu yang kita harapkan. Karena kalau sampai kemudian berubah warna, berubah kondisi, mesti kita akan meninggalkan ruh-ruh yang baik itu, lalu bergabung dengan arwah, ruh-ruh yang jelek dan buruk. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keberikutnya, sebuah pelajaran yang sangat berharga. Di saat seseorang memiliki sifat sombong dan angkuh, akan ada tadi adamul qabul, menolak. Yang ketiga, Allah Azza wa Jalla menjelaskan akan mencela, mencerca, menghina, merendahkan orang lain. Barakallahu fikum. Sekarang yang menjadi sasaran di dalam ayat ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tertuduh sebagai penyair, padahal beliau adalah ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa membaca tulisan dan menulis, ummi. Yang kedua, beliau dituduh majnun, orang gila. Ini adalah sebuah rentetan akhlak yang buruk yang tadinya muncul karena ada kesombongan. Dia menolak. Pertama, setelah dia muncul keangkuhan dan kesombongan, yang keberikutnya adalah pelecehan, perendahan dan penghinaan, celaan dan caci makian. Ini adalah buntut dari kejahatan, barakallahu fikum. Akhlak keangkuhan dan kesombongan Nabi kita alaihi salatu wassalam, dengan adanya sifat itu tidak bebas dari celaan dan cercaan. Dikatakan li syairin majnun, terhadap seorang penyair, penyair lagi majnun, yaitu gila. Padahal sebelumnya Nabi kita alaihi salatu wassalam digelari al-amin oleh mereka, orang yang terpercaya, orang yang jujur. Segala ragam akhlak-akhlak mulia disandangkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat kemudian beliau membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, muncul keangkuhan dan kesombongan, lalu menolak apa yang datang dari beliau, setelah itu menghabisi beliau, barakallahu fikum. Ini adalah langkah-langkah orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla untuk menolak al-haq. Yeah? Untuk barakallahu fikum menolak al-haq, menyasar individu pembawa kebenaran itu. Dihabisi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita alaihi salatu wassalam disanjung, dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dari sab' samawat, dari 7 lapis langit, dipilih menjadi rasulnya terakhir, terbaik manusia. Itu pun tidak lepas dari cercaan dan celaan, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maksudnya bahwa cela mencela itu bukan akhlaknya seseorang muslim dan muslimah. Apalagi kalau dia sebagai seorang sunni salafi, mengaku sebagai orang yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di tengah orang muslim, mukmin, orang awam, celah mencela itu adalah sebuah kejelekan. Barakallahu fikum. Dan tidak pantas untuk kemudian dilakukan oleh mereka. Bagaimana lagi kalau barakallahu fikum dilakukan oleh seseorang yang mengenal atau telah mengenal sunnah Rasul alaihi salatu wassalam barakallahu fikum, atau mengaku diri sebagai sunni salafi athari rahimani wa rahimakumullah, lebih memalukan lagi. Ya, ini akhlaknya orang-orang kafir di masa yang silam. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita diberikan pelajaran yang sangat berharga. Bibit-bibit kesombongan itu ada pada masing-masing kita. Ada barakallahu fikum bibitnya pada masing-masing kita rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu disinilah dia letaknya ilmu. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, kalau seseorang atau ciri orang yang sa'adah berbahagia itu di saat bertambah ilmunya zida ilmuhu, ditambah ilmunya zida tawadu'uhu, bertambah tawadu'nya. Ciri orang yang celaka sebaliknya, kullama zida ilmuhu, ditambah ilmunya zida kibruhu, bertambah keangkuhan dan kesombongannya barakallahu fikum. Nas'alullah salamatal afiyah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita melangsungkan membaca hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, permisalan apa yang dengannya aku diutus oleh Allah dari petunjuk dan ilmu, kamatsalil ghaithil katsir, ilmu dan petunjuk itu bagaikan hujan yang lebat, banyak, sering hujan. Asaba ardan, air hujan ini mengenai bumi. Sekarang kita sudah belajar ada bumi yang memang tandus, mau diapain saja oleh siraman hujan tidak tumbuh-tumbuh apapun. Di sana ada yang menampung, bisa dimanfaatkan tetapi tidak bisa menumbuhkan. Di situ ada, dia menampung tanahnya, lalu kemudian dia bisa melaluinya tumbuh rumputan, tanaman, barakallahu fikum. Coba kita lihat. Nabi alaihi salatu wassalam mempermisalkan petunjuk yang dibawanya, ilmu yang dibawanya bagaikan al-ghaith al-kathir, bagaikan hujan. Nah, sekarang kan kita bisa tahu, kalau sampai ada orang yang di saat menerima petunjuk itu malah angkuh, sombong, lah, ini tanah mana dia masuknya? Tanah yang baik, yang bagus, atau tanah yang rusak, barakallahu fikum. Kalau sampai kemudian hujah itu datang, turun, lalu dia tolak, atau dia tentang, atau tidak mempedulikannya. Kalau Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan yang dibawanya itu bagaikan air hujan. Air hujan berarti bermanfaat. Lah kalau seseorang tidak mau menerima, tidak mau mengambil, tidak mau memegang, bahkan menolak dan menentang, terus mau dikatakan apa orang yang seperti ini? Mari kita langsungkan. Qala, fakana minha, maka di antara tanah itu, naqiyah, bersih, bagus, baik, subur, naqiyah. Bagaimana sifat tanah yang seperti ini? Qabilatil ma, dia menyerap air. Subhanallah. Menyerap al-huda dan al-ilm. Menyerap, dia serap ilmunya, barakallahu fikum. Dia terima petunjuk dan ilmu itu, rahimani wa rahimakumullah. Fa'ambatatil kala wal'ushbal kathir. Lalu kemudian menumbuhkan. Tanam tanah itu menumbuhkan, barakallahu fikum, tanaman dan rumput-rumput yang sangat banyak. Kathir. Subhanallah. Ya, coba antum melihat, barakallahu fikum. Kalau seseorang menerima al-huda, petunjuk dan ilm, kan kelihatan buahnya. Dari lisannya terjaga, ucapannya, dia benar-benar perhatikan, barakallahu fikum, dari perangai tangannya, matanya, telinganya, semua benar-benar dia memetik buah. Ini barakallahu fikum orang yang benar-benar menampung al-huda, yaitu petunjuk, dan ilmu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini jenis tanah yang pertama. Yang kedua, minha wa kana minha ajadi amsakatil ma'a fanafa'allahu bihin nasa fasharabu wasaqau wazara'u. Di antara jenis yang kedua, ajadib. Ya, dia menampung air, tapi dia, apa istilahnya itu ya, tidak, apa namanya, tumbuh tanaman, tetapi dia menampung air. Tanah apa itu, Abaidah? Ya, sehingga orang bisa mengambilnya, air itu. Memanfaatkan untuk minum, kemudian barakallahu fikum mengambil, untuk kemudian meminumkan binatang ternaknya. Wazara'u, dan mereka bisa, barakallahu fikum, yakni bercocok tanam. Ini jenis tanah yang kedua. Minha ta'ifatun ukhra innama hiya qi'an. Nah, di antara tanah jenis yang ketiga itu, yang lain adalah tanah qi'an, kalau bahasa kita cadas. La tumsiku ma'an wa la tumbitu ghala'an. Dia tidak bisa menampung air dan tidak bisa pula menumbuhkan tanaman-tanaman. Subhanallah. Coba perhatikan baik-baik permisalan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwa yang beliau bawa dari petunjuk dan ilmu itu bagikan air hujan terus deras turun. Sementara manusia ini ada tiga jenisnya. Ada yang dia bisa mengambil lalu berbuah di dalam amalia. Dan dia memberikannya juga manfaatnya kepada orang lain. Ya, seperti gambaran tanah, menyerap air. Ya, setelah itu kemudian menumbuhkan tanaman dan rerumputan. Akan dimanfaatkan, barakallahu fikum, oleh orang lain. Yang kedua, gambaran, barakallahu fikum, dimanfaatkan oleh orang lain, namun dia tidak banyak mengambil manfaat. Yang ketiga adalah sama sekali dia tidak bisa mengambil manfaat, orang lain juga tidak bisa mengambil manfaat. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa'allama. Permisalan yang pertama dan yang kedua adalah orang yang berilmu tentang agama Allah, sehingga dia bermanfaat, ma ba'athani Allahu bihi, dia bisa mengambil manfaatnya, dia bisa berilmu dan mengajarkannya. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Ini gambaran orang yang sombong. Orang yang tidak mau mengangkat kepalanya. Angku sombong, tidak mau menerima. Walam yakbal hudallah. Dan dia tidak mau menerima petunjuk Allah. Alladhi ursiltu bihi. yang aku diutus dengannya. Gambaran yang ketiga, barakallahu fikum. Tanah cadas tidak bisa menampung air dan juga tidak bisa menumbuhkan, barakallahu fikum, tumbuh darinya rerumputan dan tanaman-tanaman. Ini orang yang menyombongkan diri, barakallahu fikum. Maknanya, dia tidak bisa mengambil manfaat, apalagi kalau bagi-bagi manfaat. Tak bisa. Barakallahu fikum. Sehingga jangan bermimpi ya, orang yang punya sifat sombong, menolak kebenaran, terus akan bisa membagikan manfaat dan guna kepada orang lain. Oh, jangan. Tidak akan, barakallahu fikum, orang sesat memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, tidak akan mungkin itu terjadi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Agar kita mengetahui bahwa ketulusan seseorang di saat menerima petunjuk dan ilmu, itulah yang akan memberikan manfaat. Manfaat buat dirinya dan juga manfaat yang akan dibagikan buat orang lain. Ini barakallahu fikum yang dimaksud di dalam sanjungan dan pujian tentang ilmu dan orang-orang yang berilmu. Ini dia. Di saat kita bertemu dengan sebuah ayat yang mengatakan fa amma zabadu fayadhhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi. Adapun buih, kata Allah Azza wa Jalla, pasti akan hilang. Artinya tidak akan diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla karena tidak berguna, barakallahu fikum. Ya, ai al-batil. Terus walaupun mungkin, barakallahu fikum, di suatu ketika atau satu kesempatan seolah-olah menang, padahal tidak. Ya, seolah-olah besar padahal kecil, kecil sih sungguhnya. Bagaimana orang ahlul batil menjadi gede? Mungkin dengan suara, ya. Apalagi kalau dengan channel-channel ya. Kerdil bisa bagaikan seolah-olah mendunia. Bisa, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakum. Kecil. Allah Azza wa Jalla mengatakan, barakallahu fikum, fa'amma zabadu fayadhhabu jufa. Akan hilang, pergi begitu saja. Tidak akan dikenang oleh orang-orang kecuali kejelekan. Barakallahu fikum. Adapun yang baik, Allah Azza wa Jalla akan abadikan di dunia itu. Bagaimana tidak? Fulan dulu, masya Allah, dia istiqamah. Kalau disuruh, apalagi kalau gotong royong, masya Allah, ringan tangannya, cepat, barakallahu fikum, dimintai bantuan, ringan segala-galanya, akan dikenang oleh orang. Karena sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Barakallahu fikum. Terus, ya, dia menghasilkan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Segala yang itu merupakan kebaikan akan diabadikan keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan sampai ada orang menganggap ahlul batil itu adalah, ya, besar. Onda. Mau mungkin pengikutnya berjuta-juta lebih dari ahlul haq. Tidak akan pernah, barakallahu fikum, menang. Apa ya? Iya. Karena al-haq itu datang dari Allah, miliknya Allah Azza wa Jal. Segala upaya makar yang dilakukan terhadap al-haq, maka Allah Azza wa Jalla yang akan menjawab makarnya. Barakallahu fikum. Jadi ini yang harus kita tanamkan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, ahlul haqqi jangan memandang, ya, bahwa ahlul batil itu walaupun besar jumlahnya, kemudian akan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian menguasai al-haq. Ya, enggak. Iya, antum belajar dari upaya barakallahu fikum merusak kebenaran dari sepanjang masa. Terus ya memang di awal-awal seolah-olah gede, wah, karena yang menyuarakannya orang besar. Coba nanti, tunggu sebentar. Tunggu. Barakallahu fikum akan menjadi kerdil. Kecil. Kenapa? Karena kebatilan yang diperjuangkan. Karena kebatilan yang disuarakan dan didengungkan. Tapi al-haq, walaupun satu, orangnya kecil, biasa, tapi dia berada barakallahu fikum di atas al-haq, dia akan menjadi besar. Besar karena kebenaran yang dia bawa barakallahu fikum. Bukan karena kedudukan dia, apalagi dia mungkin dia harus anaknya seorang alim. Enggak kok. Enggak. Barakallahu fikum. Jadi yang menjadikan seseorang besar itu bisa dia istiqamah di atas al-haq, hafidhani wa hafidhakumullah, bagaimanapun pekerjaannya, di apapun statusnya barakallahu fikum, tetapi dia akan menjadi besar bersama kebenaran rahimani wa rahimakumullah jami'an. Naam. Jadi antum perhatikan baik-baik apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa yang akan berguna dan bermanfaat buat dirinya dan orang lain, orang yang membuka diri untuk menerima petunjuk dan menerima ilmu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Permisalannya seperti tanah yang subur. Sekarang orang yang tidak mau menerima, permisalannya seperti tanah yang cadas, tidak menampung air, dan tidak pula bisa memberikan manfaat buat orang lain. Nas'alullah salamatal afiyah. Sekali lagi, kita semuanya ini punya bibit-bibit menjadi orang yang angkuh dan sombong. Maka semoga dengan ilmu yang kita pelajari, kita bisa barakallahu fikum mengeremnya, sehingga mendapatkan buah dari ilmu itu, menjadi orang yang tawadu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Soal yang ke-24, ma dalilu ishtiratil ikhlas minal kitabi was sunnah. Terakhir yang kita ambil, apa dalil syarat la ilaha illallah itu al-ikhlas? Apa dalilnya dari Al-Kitab dan As-Sunnah? Al-jawab, qala Allah Ta'ala, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa milik Allah Azza wa Jalla ad-din, agama yang al-khalis, agama yang bersih. Wa qala Ta'ala, dan Allah berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, beribadalah engkau kepada Allah Azza wa Jal dengan mengikhlaskan baginya ad-din, yaitu agama. Ini dasar barakallahu fikum dari Al-Quran. Kita baca dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku, bergembira dengan pembelaanku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Subhanallah. Kata beliau, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Ini kan terkadang yang bahasanya para ulama ringan di lidah, di mulut, terkait dengan keikhlasan. Tapi di saat kemudian dipraktikkan, di sini beratnya. Berat barakallahu fikum. Bagaimana tidak? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada orang-orang soleh di depan beliau, para sahabatnya, akhwaf, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dan takutkan menimpa kalian, dalam riwayat, aku takutkan melebihi fitnahnya Dajjal. Beliau berucap di hadapan orang-orang terdidik segala-galanya, para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Apa yang paling beliau khawatirkan pada para sahabat beliau? Ar-riya. Ar-riya itu adalah bagian dosa syirik yang paling kecil. Artinya dosa syirik kecil. Barakallahu fikum. Ingin tampil, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin menjadi orang teratas, terdepan, ternama, tersohor, dan seterusnya. Dengan satu amalan, maaf-maaf, amalan itu bisa dia lakukan karena ada bantuan dan pertolongan dari Allah. Kalau kita tahu bahwa sebuah ketaatan itu tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan bantuan dan pertolongan dari Allah, terus atas dasar apa kita mau ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dielukan karena itu? Atas dasar apa, barang kita enggak punya apa-apa, barakallahu fikum. Kalau dibiarkan, tidak akan ditolong, akan berkecimpung di dalam noda-noda dosa dan kemaksiatan. Tapi heran, di saat ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, dibantu oleh Allah melaksanakan ketaatan, di situ muncul hal-hal yang seperti itu. Berarti ini ujian di dalam hidup. Kita dituntut untuk keras melatih barakallahu fikum keikhlasan pada diri kita rahimani wa rahimakumullahu jalla. Maka disinilah letaknya belajar akidah dan belajar tauhid. Kita berharap dengan kesabaran kita membuka karya-karya para ulama dari satu majlis ke majlis yang lain, dari satu ustaz ke ustaz yang lain, berharap kita bisa terbentuk dan terbina ya dengan bimbingan ilmu itu menjadi orang yang tulus dan ikhlas, barakallahu fikum. Allahumma amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka siapa? Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mencari dengannya itu wajah Allah, yaitu wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barakallahu fikum, seseorang gampang untuk mengoreksi dirinya ikhlas atau tidak, itu buah dari ilmu. Barokah dari ilmu, barakallahu fikum. Sehingga coba antum lihat, di saat dia, padahal dia tahu, tidak ada seorang pun melihat dia. Tidak ada seorang pun tahu kalau dia itu punya niatan. Tidak ada. Tetapi dia mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla melihat dia, mengetahui dia. Sehingga dia bertaubat kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi dia tahu kalau dirinya itu tidak ikhlas, maka dia bertaubat dari itu. Maka keikhlasan dan menuju keikhlasan itu merupakan buah dari ilmu yang berberkah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, bagaimana untuk mendapatkan buah ilmu yang berberkah itu? Ternyata harus dibangun di atas ketulusan dan keikhlasan, bahwa belajar tidak untuk mencari kedudukan dan posisi atau ijazah atau status yang tinggi di tengah masyarakat, tetapi semata-mata mencari wajahnya Allah Azza wa Jalla, karena yang memerintahkan dia belajar agama adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah salamat al-afiyah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari sifat-sifat buruk yang akan terlahir di saat kita mau beribadah kepada Allah atau di saat menjalankan ibadah itu atau di saat selesai dari melaksanakan ibadah itu, barakallahu fikum, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kemungkinan munculnya iradat, keinginan-keinginan buruk dan jelek dalam ketaatan sekecil apapun. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadzalu, barakallahu fikum.